dalam hal apapun, termasuk di dalam wacana Islam, itu ada kata atau istilah atau idiom yang sebenarnya milik bersama. Jadi itu tidak boleh dijadikan identitas kelompok. Karena itu bertentangan dengan hakikat rahmat. Kalau rahmat itu tidak boleh dimakan satu orang karena dia dimakan untuk semua orang, itu ya, dinikmati oleh semua orang. Jadi misalnya Ka'bah. Ka'bah, kalau Anda bikin kelompok dengan lambang Ka'bah, berarti Anda mentidak Ka'bahkan kelompok lain. Nah, itu kan jadi perkara. Misalnya kata Islam itu sendiri untuk semuanya. Karena Islam itu bukan kelompok yang non-Kristen atau non-Buddha, non-Hindu. Islam itu adalah satu kerjaan yang dinamis untuk saling menyelamatkan dalam hal apa saja. Jadi sekarang lucu karena sudah menjadi kelompok. Umat Islam sendiri menjadi kelompok, ditambah lagi ada petilan-petilan, retaan-retaan, kerikil-kerikil bermacam-macam, dari batu besar menjadi batu kerikil yang banyak sekali. Nah, rahmatanil alamin ini kan sebenarnya kenikmatan kita bersama. Jadi ada beberapa kata, Ka'bah, Islam, rahmah, ya, rahmatanil alamin, khilafah. Khilafah itu milik semua. Milik semua. Khilafah itu bukan padatan, bukan identitas, bukan ideologi. Khilafah itu artinya adalah, ini bagian dari metode untuk rahmat itu khilafah. Khilafah itu artinya Anda harus mengelola dengan tanggung jawab dan cinta, kan gitu. Kalau Anda diserai kambing, Anda harus menyayangi kambing itu, harus memberi makan secara wajar, memberi kandang dan diangan kalau malam juga secara wajar, sehingga semuanya menjadi rahmat satu sama lain. Sehingga rahmatanil alamin ini bisa menjadi landasan dari ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu psikologi, ilmu pertanian, ya, ilmu ekonomi semua. Kalau semua rahmatanil alamin, tidak akan terjadi konflik-konflik seperti sekarang. Tapi karena memang manusia kan tidak mau rahmatanil alamin, mereka maunya sendiri. Mereka kan, dari lawannya rahmatanil alamin adalah egoisme, egosentrisme, primordialisme, menang sendiri, mau kaya sendiri, mau masuk surga sendiri. Jadi ada orang yang kecenderungannya itu mau ambil harta sebanyak-banyaknya gitu kan. Atau kalau dia orang alim, surga milik dia tok, yang lain-lainnya neraka, kan gitu. Jadi rahmatanil alamin adalah saling memberi ruang. Manusia menjadi ruang bagi yang lainnya, dan semuanya saling memberi ruang. Itu namanya rahmah. Jadi rahmatanil alamin tidak bisa dijadikan identitas yang padat atau yang menjadi primordial, enggak bisa. Karena binatang saja rahmatil alamin kok. Semua rahmatanil alamin. Jadi saya kira rahmatanil alamin memang kata itu harus kita jaga bersama, karena semua manusia butuh itu. Gak ada satu manusia pun yang tidak setuju dengan rahmatanil alamin. Biar agamanya apapun, biar dia suku apapun, bangsa apapun, sejarahnya macam apapun, dia pasti setuju sama rahmatanil alamin. Karena kalau Anda kawin itu ya terjemahan dari rahmatanil alamin. Apapun saja yang Anda lakukan itu rahmatanil alamin, kan gitu. Loh, rahmatanil alamin ya untuk semua, enggak ada yang bisa memonopoli. Untuk semua dong. Makanya saya tidak bisa saya pribadi selama hidup saya tidak bisa melakukan apapun yang tidak rahmatanil alamin. Misalnya gini. Saya tidak bisa memilih taksi. Kalau ada 10 taksi, saya disuruh milih satu, saya enggak bisa. Saya minta yang 10 orang itu, 10 sopir itu berunding yang mana yang angkut saya. Sebab saya, kalau saya menentukan satu, saya menyakiti yang lain. Berarti saya menentang rahmatanil alamin. Jadi dalam segala hal, saya selalu mencari cara supaya maslahatnya setinggi mungkin dan mudaratnya serendah mungkin. Karena lil alamin itu, alamin jamak dari alam. Nah, Anda alam, saya alam, manusia alam, malaikat juga alam. Semua yang selain Tuhan itu alam. Jadi alamin berarti tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang tidak tertimpa atau tidak ada yang tidak diusap oleh rahmatnya Allah itu. Jadi saya kira sebenarnya itu indah sekali, tapi sekarang karena kita maunya mau kita sendiri, mau menang sendiri, mau kaya sendiri, mau masuk surga sendiri, mau unggul sendiri, mau hebat-hebat sendiri, akhirnya kita rekrut apa saja, kita jual apa saja kita jadikan brand supaya kita lebih hebat dari orang lain gitu. Nah, contohnya sangat banyak, tapi saya kira poin ini saya kira sudah cukup jelas bahwa itu merupakan suatu yang sangat universal dan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.